chiếc ta to luari to lu pergi dan di hilala mertata mertur hatorha haus di sidut tubuh holong miroha. Jepang di ujung ni perdalana tangisan itu diari persirangan tunggu mos tangani bersi jalangan sude naik tahen dan terlupa. Sepu masih